الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة في الله، masih melanjutkan kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan amalan selepas salat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang hukum berjabatan tangan selepas sholat dan menjadikan itu sebagai rutinitas, bahwa hal ini bukan berasal dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun menjadi kebiasaan sebagian kaum muslimin yang tidak dibangun di atas sunnah. Sehingga hendaknya kaum muslimin tidak melakukan hal ini. Namun apabila ada seorang yang menjulurkan tangannya untuk berjabatan tangan dengan kita, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala kita melakukannya dengan niat bukan berjabatan tangan karena disyariatkannya selepas sholat. Namun karena kita berjabatan tangan bertemu dengan seorang muslim. Barakallahu fikum. Lalu kemudian permasalahan yang berikutnya tentang hukum zikir secara berjamaah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan pula bahwa yang disyariatkan adalah mengangkat suara ketika berzikir selepas salat. Telah kita jelaskan berdasarkan hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan hadis Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun mengangkat suara secara berjamaah dan ada yang memimpin dalam berzikir, yang memberi komando bertasbih, lalu kemudian mereka bertasbih secara berjamaah, bertahmid secara berjamaah dan seterusnya, maka ini sama sekali tidak berasal dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di sini saya ingin menyebutkan beberapa nasihat dari sebagian para ulama berkaitan dengan zikir atau berdoa secara berjamaah selepas solat-solat lima waktu. Al-Allamah Al-Syeikh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam kitabnya Tashih Ad-Dua pada halaman yang ke-134, beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang zikir berjamaah, kata beliau, qa'idatu hadhihi al-hay'ah allati yuraddu ilayha hukmuha hiya anna dhikra al-jama'i bi sawtin wahidin sirran aw jahran li tardidi dhikrin muayyan warid aw ghairi warid. Kaidah tentang cara berzikir ini yang dikembalikan kepadanya hukumnya, yaitu zikir secara berjamaah dengan satu suara, apakah diucapkan secara lirih atau dijaharkan untuk mengulang-ulangi zikir tertentu, waridin atau ghairi warid, apakah zikir itu ada sumbernya, ada dalilnya atau tidak. Zikir yang ada sumbernya selepas sholat misalnya tasbih Subhanallah, namun dilakukan secara berjamaah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, dan seterusnya dengan satu suara. Atau yang tidak ada sumbernya, yang tidak ada sumbernya, seperti apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika mereka bertahlil. Asal syariat tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, itu ada selepas salat, sudah kita terangkan sebelumnya, termasuk di antara tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang berzikir selepas salat 25 kali tasbih, 25 kali tahmid, 25 kali takbir, dan 25 kali la ilaha illallah. Namun ada sebagian kaum muslimin, mereka mengucapkan la ilaha illallah dengan metode yang sama sekali tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan satu suara. Awalnya masih normal, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian lama kelamaan semakin cepat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama kelamaan la ilaha hilang, illallah, illallah, illallah, illallah, illallah, sambil kepala menggeleng kanan kiri depan belakang, illallah, illallah, illallah. Lalu kemudian Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Lama kelamaan hu hu hu hu hu hu. Nah, apakah selepas salat atau menetapkan waktu tertentu mereka berkumpul dengan mengucapkan la ilaha illallah dengan cara yang seperti ini, cara bid'ah, atau dengan memenggal la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha 100 kali, la ilaha 100 kali. Jadi mengingkari ilah sebanyak 100 kali. Kemudian setelah itu illallah, illallah, illallah, illallah. Ini cara-cara bid'ah. Tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Sawa'un kana min al-qul aw yatalaqawnahu min ahadihim ma'arafil aidi. Apakah itu semua dilakukan secara menyeluruh, atau mereka mengambilnya dari salah seorang, seseorang, seorang yang memimpin, yang memberi komando ketika berzikir, disertai dengan mengangkat tangan atau tanpa mengangkat tangan. Kullu hadza wasfun yahtaju ila aslin syar'iyyin yadullu alaihi min al-kitabi was-sunnah. Maka semua ini merupakan sifat zikir atau sifat doa yang membutuhkan dalil syar'i yang diterangkan oleh kitabullah dan as-sunnah, li'annahu dakhilun fil ibadah, karena ini termasuk dalam perkara ibadah. Wal ibadatu mabnaha 'ala at-tauqif wal ittiba', sementara ibadah-ibadah itu prinsipnya adalah dibangun di atas prinsip tauqifiyah, berhenti kepada nas, berhenti kepada dalil. Ada dalil baru kita amalkan, tidak ada dalil jangan kita mengamalkan, karena itu ibadah. Kalau seandainya ibadah itu tidak ditegakkan di atas dalil, maka orang seenaknya mengerjakan sholat lima waktu. Mungkin ada yang mengatakan, ah sholat lima waktu itu kurang, saya ingin menambah jadi 10 sehari semalam. Mungkin lagi ada yang mengatakan, ah sholat subuh itu waktu yang terbaik, 2 rakaat kurang, saya ingin menambah menjadi 5 rakaat. Mungkin ada lagi yang berpendapat lainnya. Kalau dibuka pintu untuk berpendapat dalam perkara-perkara yang di sana telah diatur tuntunannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan terbuka lebar pintu bid'ah menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, wallahu musta'an. Maka kata beliau, ibadah itu dibangun di atas prinsip tauqifiyah, prinsip berhenti kepada dalil, dan ittiba', mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam, la 'ala al-ihdath wal ikhtira', bukan dengan cara membuat cara-cara baru, melakukan inovasi baru yang tidak ada tuntunannya. ولهذا نظرنا في الأدلة في الكتاب والسنة فلم نجد دليلا يدل على هذه الهيئة المضافة. Oleh karena itu, setelah kita memperhatikan dalil-dalil dari kitab Allah dan as-sunnah, maka kami pun tidak menemukan satu pun dalil tentang cara yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin itu dengan zikir atau berdoa secara berjamaah. Fatahaqqaqa annahu la asla lahu fi syar'il mutahhar, maka jelaslah dengan penjelasan ini bahwa tidak ada asalnya amalan ini di dalam syariat yang suci ini. Wa ma la asla lahu fi syar'i fa huwa bid'ah, dan apa yang tidak ada sumbernya dalam syariat maka itu bid'ah. Maka itu bid'ah. Jangan lagi ada yang mengatakan iya itu bid'ah tapi bid'ah hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah dalam urusan agama itu sesat. Idzan fayakunu dzikru wad-du'a'u al-jama'iyyu bid'ah. Jika demikian maka berzikir dan berdoa secara berjamaah adalah merupakan amalan bid'ah. Yajibu ala kulli muslim muqtadin bi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tarkuha wal hadharu minha wa an yaltazima bil mashru'. Wajib bagi setiap muslim yang mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkannya dan berhati-hati darinya, dan komitmen untuk mengamalkan apa yang telah disyariatkan. Ini perkataan dan penjelasan Al-Allamah Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala dalam kitabnya Tashih Ad-Du'a. Demikian pula Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau ditanya, ma hukmu dzikril jama'i ba'da shalah ala watiratin wahidah kama yaf'aluhu al-ba'd wa hal as-sunnatul jahru bidzikri aw al-israr? Apa hukumnya zikir secara berjamaah setelah salat dengan metode yang sama seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin? Apakah yang sunnah ketika berzikir itu menjaharkan zikir, mengeraskan zikir, atau membaca dengan suara pelan? Kata Syekh rahimahullah taala, as-sunnatul jahru bidzikri aqiba shalawatil khams. Yang sunnah adalah mengeraskan bacaan zikir selepas salat lima waktu. Wa aqiba salatil jum'ah ba'da taslim, dan selepas salat Jumat sesudah salam. Lalu beliau menyebutkan berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubah كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Bahwa mengangkat suara ketika berzikir tatkala selesainya kaum muslimin dari salat wajib, ini diamalkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Aku mengetahui itu ketika mereka selesai salat, aku mendengarkan suara mereka bertakbir begitu salat selesai. Amma kaunuhu jama'iyan, adapun melakukan hal itu secara berjamaah, bihaitsu yataharra kullu wahidin nutqal akhar min awwalihi ila akhirihi wa taqliduhu fi dhalik, di mana setiap orang berusaha untuk menyesuaikan ucapannya dengan yang lain mulai dari awal zikir sampai akhir zikir, dan bertaklid mengikuti yang lainnya sehingga iramanya tetap sama, iramanya tetap satu. Kata beliau, fahadza la asla lahu, maka ini tidak ada asalnya, bal huwa bid'ah, bahkan ini termasuk amalan bid'ah. Wa innamal masyru'u أن يذكر الله جميعا بغير قصد لتلاقي الأصوات بدءا ونهاية. Namun yang disyariatkan mereka seluruhnya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada maksud untuk menyesuaikan suara tersebut dari awal hingga akhir. Ya. Yang ini berzikir, yang sana juga berzikir, masing-masing berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengangkat suaranya. Ini yang disyariatkan. Jadi tanpa berjamaah, tanpa satu suara. Ini disebutkan dalam fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin juga beliau ditanya, "An hukmi tardidil adzkaril masnuna ba'da sholati bi syaklin jama'i?" Apa hukumnya mengulang-ulangi zikir yang disunnahkan setelah salat dengan cara berjamaah? Kata beliau, "Hadhihi bid'ah." Ini adalah bid'ah. Lam tarid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa hal ini tidaklah datang riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang datang riwayatnya adalah masing-masing orang beristighfar, masing-masing orang berzikir, masing-masing orang mengeraskan suaranya ketika berzikir selepas salat. Adapun mengangkat suara secara berjamaah, maka ini tidak ada tuntunannya. Ini disebutkan dalam kumpulan fatwa-fatwa Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pada jilid yang ke-13 halaman 261 hingga 262 dan yang lainnya. Mungkin ada yang mengatakan, tapi kan kalau kita bersuara secara berjamaah itu kan kedengarannya enak gitu. Ya. Itu kalau orang dengar enak itu bagus gitu. Sehingga kelihatan kita itu serentak. Nah, sama halnya seperti ketika bertalbiyah secara berjamaah. Ya, apalagi kalau ada lantunan-lantunannya. Jadi seorang berzikir seperti orang yang bernyanyi ya. Seperti ucapan talbiyah itu ada sebagian mengucapkannya seperti orang yang sedang bernyanyi. Nah, sehingga ketika dia berzikir nampak seperti sedang bernyanyi gitu. Mengucapkan talbiyah itu. Atau ketika dia bertakbir, atau ketika dia berzikir. Ya. Kita mau tahu ya sekarang ini lafaz-lafaz istighfar, subhanallah. Itu kan sebagian para penyanyi menjadikan itu sebagai lirik lagu. Itu yang diucapkan oleh sebagian kaum muslimin. Jadi lebih nampak kalau dia sedang bernyanyi daripada dia sedang berzikir. Kata mereka kan bagus kedengarannya. Kalau serentak ya. Kelihatan ukhuwahnya gitu. Subhanallah ya ikhwan. Coba lihat bagaimana syaitan mempermainkan kaum muslimin. Dalam hal-hal yang jelas-jelas diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti meluruskan saf, merapatkan saf, justru ditinggalkan oleh kaum muslimin ya. Merapatkan saf, meluruskan saf, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, jangan kalian berselisih dalam mengatur saf, membuat saf yang menyebabkan berselisihnya hati-hati kalian. Dengan meluruskan dan merapatkan saf akan menampakkan ukhuwah ya, persaudaraan, menyatukan hati-hati kaum muslimin. Tapi justru ini yang ditinggalkan. Ada seorang itu kalau didekatkan kaki kita di kakinya dia, disentuh saja sudah marah. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, musibah ya. Jauh-jauh dia dari rumahnya datang ke masjid, bawa sajadah yang lebar itu ya, karena itu dia beli dari tanah suci misalnya, lebar. Dia tidak mau kalau ada orang lain yang menginjak sajadahnya dia. Nah, padahal dia badannya kurus, kerempeng gitu kan ya, masih muat dua atau tiga orang mungkin, orang berdiri di situ. Tapi ya begitulah. Nah, kalau ada yang menyentuh kakinya maka boleh jadi dia marah, dia ganti menginjak kaki kita. Subhanallah. Padahal itu terang sekali dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meluruskan dan merapatkan saf. Sementara yang tidak ada sumbernya justru dilakukan. Di mana kita dari perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan man istahsana faqad syara'. Man istahsana faqad syarra. Barang siapa yang menganggap baik satu amalan ibadah yang tidak ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, maka sungguh dia telah membuat syariat baru. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Mungkin juga ada yang mengatakan, wah Ustadz kan itu membaca perkataan-perkataan ulama Hambali. Itu kan ulama Hambali, kami kan madhabnya Syafi'i. Nah, kembalikan lagi, apa madhab Al-Imam Syafi'i dalam hal berzikir selepas sholat? Apa madhabnya? Dijaharkan atau dilirihkan? Sir atau jahar? Sir. Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang sunnah mengecilkan suara ketika berzikir selepas sholat, kecuali apabila seorang bertujuan untuk ta'lim, mengajari manusia. Ya, kalau mereka sudah paham, tidak perlu lagi dikelaskan. Itu madhab Al-Imam Syafi'i. Jadi jangankan dalam madhab Imam Syafi'i membahas tentang berjamaah, mereka sendiri dalam madhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri menganjurkan dibaca dengan pelan, masing-masing membaca, karena masing-masing membaca dengan sir, suara lirih, jadi tidak mungkin berjamaah. Ya, jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, namun banyak, sekali lagi banyak di antara kaum muslimin yang mereka mengaku bermadhab Al-Imam Syafi'i, namun pada hakikatnya mereka tidak mengamalkan perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang wajib bagi kita kembali kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal berzikir, demikian pula dalam hal menunaikan ibadah-ibadah yang lain. Sampai di sini ikhwan, dengan demikian selesai pembahasan kita tentang amalan-amalan yang berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan amalan-amalan selepas salat. Dan pertemuan yang berikutnya insyaallah taala kita memasuki pembahasan kitab Fadilatul Syekh Muhammad Umar Bazmul hafizahullah, Bughyatu al-Mutatawwi' fi Salati at-Tatawwu', yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar salat sunnah. والله تعالى أعلم بالصواب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تفضلوا حفظكم الله.